melupakan dirinya. Kau buat hati ini hancur dan tak terkendali. Saat kau bersamanya, murka hatiku jadinya. Dapat membuatmu bahagia bersamanya. Kau buat hati samanya, murka hatiku jadinya. Kau buat hati ini hancur dan tak terkendali. Saat kau bersamanya, murka hatiku jadinya. Akhirnya ku merasakan terbakar cemburu.